Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Dikatakan oleh Imam Sufyan Tsauri, "An-nazar ila wajhil ahmad khathiatun maktubah." Melihat kepada orang yang kata orang sekarang itu bodoh nemen, goblok ya. Bodoh di sini bukan karena ilmunya sedikit, malah yang lebih bahaya ilmunya banyak tapi berbuat salah, bersikap salah. Orang yang bodoh adalah orang yang melanggar ajaran Allah. Melihat kepada mereka itu kesalahan yang pasti, itu dosa yang pasti. Bisa dilihat ada orang perempuan pakaiannya ketat balet, lentur badannya, hari ngono kan tambah gak karuan akhlaknya kamu. Ada penyanyi megal-megal delodok, mari ngono megal wisan kok kok bebek kan. Karena itu gak usah dilihat sama sekali permainan-permainan mereka, jangan dilihat. Itu mau menyita pikiran kamu. Gampangannya begini, orang yang senang bal-balan asik, padahal bal satu direbut orang segitu banyak. Ada yang jatuh, ada yang nyosok, ada yang gulung-guling. Wah, kita tersita waktunya kita berjam-jam untuk ngelihat itu. Berjam-jam, coba kalau pengajian setengah jam udah keberatan kita. Kita ceritakan Nabi, kurang tertarik. Tapi ketika permainan sepak bola, bola satu dibuat main begitu, dibuat rebutan orang begitu banyak, hanya sekedar gimana caranya masukkan ke gawang, terpukau seluruh dunia. Anda udah dicuri. Kenapa? Anda biasa buka mata untuk melihat itu. Coba kalau kamu melihat wajahnya orang yang soleh berjam-jam, ngantuk ente. Inilah, menyaksikan orang yang lebih mementingkan urusan dunia, itu akan menghapus cinta kamu kepada akhirat kamu. Cinta akhirat itu maksudnya cinta ibadah, cinta sholat berjamaah, cinta baca Quran, cinta zikir, cinta mempelajari ilmu agama. Kalau itu hanya melihat, bagaimana kalau kumpul sama mereka? Bagaimana kalau duduk bersama mereka? Tambah lagi penyakitnya nular, saudara. Karena itu dikatakan fala tashab akhar jahli wa iyyaka wa iyyahu. Fakam min jahilin arda haliman hina akahu. Jangan kamu tadi itu kumpul dengan orang yang bodoh, orang yang berbuat dosa, orang yang lupa kepada Allah. Hati-hati sama mereka, jauhi. Berapa banyak orang yang asalnya waras jadi gila gara-gara kumpul sama mereka. Orang yang sadar jadi gak sadar gara-gara mereka. Orang yang takut sama Allah jadi berani gara-gara kumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Penyakit yang nular itu, saudara. Sampai dikatakan la tas'al anil mar'i wasal an garinihi fa innal garina bil mugarini yaktadi. Kalau kamu itu mau menilai seseorang, jangan dinilai pribadi orang itu, jangan ditanyakan pribadinya. Si Z misalnya, gimana si Z? Kalau ketemu orang yang cinta, dipuji-puji sekalipun dia orang jelek. Kamu ketemu orang yang benci, dicaci-caci sekalipun dia orang yang baik. Kalau kamu ingin menilai seseorang, tanya temennya si Z siapa? Oh, anak-anak kecanduan narkoba. Oh, udah, kecandu narkoba. Oh, anak-anak yang teman-temannya penyanyi-penyanyi. Udah, musikus ini. Oh, teman-temannya orang-orang yang soleh. Berarti orang soleh. Ya nggak mungkin. Orang yang soleh cocoknya sama orang yang soleh. Orang yang nggak soleh cocoknya sama orang yang nggak soleh. Gak soleh. Kalau udah orang itu temennya orang-orang yang gak baik, itu nandakan dirinya gak baik. Penyakit temen yang gak baik itu, saudara. Karena itu pilih-pilih. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.